Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin, jamaah kaum muslimin, saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatannya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kembali kita dapat berjumpa menjalankan salah satu syiar dari syiar-syiar Islam, yaitu talabul ilmi syar'i, meramaikan masjid-masjid kaum muslimin dengan mempelajari ilmu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syariat Islam dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, tepatnya di hadis yang ke-24, hadisnya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, di mana beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi meriwayatkan hadis ini langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala, atau yang biasa dikenal dengan hadis qudsi. Beberapa penggalan hadis ini telah kita baca di 2 atau 3 pertemuan yang lalu. Yaitu diantaranya adalah beberapa faedah yang telah kita lewati. Allah subhanahu wa ta'ala menafikan sifat zalim dari dirinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan perbuatan zalim ini sebagai perbuatan yang terlarang, perbuatan yang diharamkan untuk kaum muslimin. Begitu pula di antara faedah yang kemarin kita dapatkan dari firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi ini adalah keharusan bagi setiap muslim dan muslimah untuk senantiasa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala hidayahnya, senantiasa memohon dan merengek kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dikokohkan di atas jalan yang lurus. Dikarenakan manusia pada asalnya adalah jahil, pada asalnya adalah zalim. Wa kana al-insanu zaluman jahula, adalah manusia itu banyak berlaku zalim dan sifatnya adalah jahul, sangat bodoh. Di mana kebodohan dan kezaliman inilah yang mendasari semua kesesatan yang terjadi di muka bumi ini. Oleh karenanya, kita sebagai seorang muslim berupaya untuk tetap berada di atas hidayah, tetap berada di atas istiqomah, dengan menghilangkan sifat zalim kita dan menghilangkan sifat bodoh kita, yaitu dengan senantiasa bertakwa dan mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, di situ kemarin kita terhenti. Insyaallah kita lanjutkan. Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ini, ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya adalah orang-orang yang kelaparan, kecuali yang aku berikan makan. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberikan kalian makan. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuh. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu tidak berpakaian, kecuali orang-orang yang aku berikan pakaian. Maka mintalah kepadaku pakaian, niscaya aku akan berikan kepada kalian pakaian-pakaian yang dapat menutup aurat kalian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini selanjutnya bimbingan ilahi, bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tersampaikan di dalam hadis qudsi ini, yaitu kita semua hendaknya menyadari kekurangan kita sebagai manusia, menyadari akan segala barakallahu fikum kekurangan yang ada pada diri-diri kita, dan tidak ada yang bisa memberikan kekurangan tersebut kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal makanan, kita tidak akan bisa makan, kita tidak akan bisa mengisi perut kita kecuali dengan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka anda wahai muslim, apabila mengetahui anda adalah orang yang tidak akan makan kecuali dengan rizkinya Allah, maka mintalah rizki berupa makanan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dalam hal pakaian, kita dilahirkan dalam keadaan tidak membawa satu helai benang pun sebagai pakaian kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada kita berupa pakaian melalui orang tua-orang tua kita. Dari sini kita mengetahui tidak akan kita bisa berpakaian kecuali dengan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila engkau meyakini ini wahai muslim, mintalah pakaianmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam hidup kita tidak akan lepas dari rizkinya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang ada pada diri-diri kita merupakan pemberian, merupakan nikmat dan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah berhembus satu nafas pun dari pernafasan kita melainkan itu pemberian sebagai rizki dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Kita harus yakini, kita sebagai makhluk Allah yang diciptakan olehnya tidak memiliki apa-apa, tidak berkuasa atas apa-apa. Semata-mata yang kita miliki adalah pemberian dari Allah. Allah bisa terus menjadikan pemberian itu ada pada diri-diri kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk mencabut apa yang Allah titipkan kapanpun dan dimanapun ia menghendaki. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah yang dapat kita ambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah larangan untuk berlaku semena-mena, larangan untuk berbuat takabur, dan perintah untuk berbuat tawadhu, rendah diri. Karena sebanyak apapun yang kita punya berupa makanan dan pakaian, ternyata itu Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan. Bukan dari upaya kita semata, bukan dari usaha dan lelah kita semata, namun itu adalah murni pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang seandainya kita terus berusaha, kita terus berkeringat, kita terus bekerja, namun Allah tidak menghendaki, kita tidak akan punya itu semua. Maka jangan takabur. Itu adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan berbangga, jangan sombong dengan apa yang engkau punya, wahai muslim, sehingga engkau merendahkan saudaramu, engkau memandang sebelah mata saudaramu karena saudaramu tidak memiliki apa yang kamu miliki. Jangan berlaku seperti itu. Yang kamu miliki sebanyak apapun daripada harta, makanan dan pakaian, itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dijadikan sebagai ujian kepadamu. Apakah dengan makanan yang Allah berikan kepada engkau, wahai muslim, engkau bersyukur kepadanya sehingga akan memberikan pahala yang banyak untukmu, atau justru sebaliknya engkau kufur sehingga makanan yang engkau makan menjadi bumerang berupa dosa untuk dirimu sendiri? Na'udzubillah. Engkau wahai muslim, tatkala diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya itu juga sebagai ujian untukmu. Apakah kamu bersyukur sehingga engkau akan panen pahala dengan syukurmu terhadap nikmat tersebut, atau justru engkau akan bermandikan dosa dikarenakan kufurmu terhadap nikmat dan rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut? Berikan haknya Allah dalam harta yang engkau punya, makanan, pakaian, papan dan semisalnya. Berikan haknya Allah Subhanahu wa taala dalam nikmat itu, yaitu apa? Anishkurli, bersyukurlah engkau kepadaku. Berikan syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang engkau punya, atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Berikan haknya Allah. Kemudian berikan hak kepada al-fuqara wal masakin. Apabila hartamu adalah harta yang terkena zakat dan telah mencapai nisab serta berputar selama 1 tahun, maka di sana ada hak yang wajib harus engkau tunaikan kepada al-fuqara wal masakin. Apabila engkau meninggalkannya, apabila engkau tidak melaksanakan, tidak menunaikan hak tersebut, maka sungguh luar biasa ancaman Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang meninggalkan zakat. Pada hartamu ada hak kepada al-fuqara wal masakin yang sifatnya bukan wajib, tapi sangat-sangat dianjurkan berupa sedekah, bantuan engkau kepada para fuqara wal masakin dan orang-orang yang membutuhkan terhadap uluran tanganmu. Berikan hak hartamu untuk mereka. Sisihkan sebagian penghasilanmu, sisihkan sebagian apa yang engkau punya, apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan untukmu kepada mereka, orang-orang yang membutuhkan uluran tanganmu, karena harta yang engkau punya adalah titipan dari Allah yang akan abadi menjadi hartamu adalah harta yang engkau sedekahkan. Adapun harta yang tidak engkau sedekahkan tatkala engkau mati, wahai muslim, dan engkau tidak tahu kapan matimu, engkau tidak tahu kapan kamu akan digotong oleh kaum muslimin sebagai mayit, harta yang engkau tinggalkan tidak berstatus sedekah, maka itu adalah harta yang kembali Allah titipkan kepada ahli warismu. Tidak bernilai pahala, tidak bermanfaat untukmu hartamu yang engkau punya, melainkan apa yang engkau abadikan dengan sedekah. Itulah yang sebenar-benarnya menjadi hartamu, wahai muslim. Maka tunaikanlah hak Allah Subhanahu wa taala dalam hartamu berupa syukur kepadanya dan terus meningkatkan iman dan takwa dengan pemberian yang Allah berikan kepada engkau, wahai muslim. Dan tunaikanlah hak orang-orang yang membutuhkan terhadap uluran tanganmu, dikarenakan engkau orang yang Allah Subhanahu wa taala utamakan dengan harta. Engkau orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jangan takabur. Jangan ditahan hak kepada al-fuqara wal masakin. Kenapa? Karena kita semua seluruh manusia pada asalnya adalah orang yang lapar. Kita semuanya seluruh manusia pada asalnya adalah orang-orang yang tidak berpakaian, yang menjadikan kita kenyang dan menjadikan kita tertutup dengan pakaian adalah Allah Subhanahu wa taala. Fastat'imuni ut'imkum wastaksuni aksikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberikan makan kepada kalian, dan mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini ada faedah bagi seorang muslim untuk meminta rizki kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dia memohon hidayah, sebagaimana dia memohon keistiqomahan, dia juga dianjurkan untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang dia butuhkan dari kebutuhan-kebutuhan, baik itu sandang pangan ataupun papan. Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, yaitu perintah Allah kepada kita untuk meminta makan dan pakaian kepadanya. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab, salah satu ulama yang tersohor dari madhab Hambali, beliau mengatakan, wa fil hadithi dalilun ala anna Allah yuhibbu an yas'alahu al-ibadu jami'a masalihi dinihim wa dunyahum. Dalam hadis ini ada dalil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sangat suka untuk dimintai oleh hamba-hambanya semua kemaslahatan agama mereka dan dunia mereka. Allah suka apabila Allah dimintai. Allah suka apabila hamba-hambanya berdoa dan memohon kepadanya, meminta segala maslahat dan kebaikan agama serta dunia mereka. Minat ta'am wasyarab wal kiswah wa ghairi dhalik, minta kepada Allah makanan, minuman, pakaian dan semisalnya. Kama yas'alunahu al-hidayah wal maghfirah, Allah suka apabila hamba-hambanya meminta makanan, meminta minuman, meminta pakaian kepada Allah sebagaimana hamba-hambanya itu meminta hidayah dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yang dinukil dalam oleh Ibn Rajab dalam kitab yang sama, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta yas'alahu syi'syana 'alihi idan qata'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah salah seorang kalian memohon kepada Rabb-nya, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala segala kebutuhannya, bahkan selayaknya seorang itu meminta kepada Allah tali sandalnya apabila sandalnya itu putus. Dalam perkara yang semisal ini, hendaknya seorang hamba meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena itu adalah kebutuhan yang dia butuhkan. Dinukil juga sebagian salaf rahimahumullah, kesemangatan mereka untuk memohon segala apa yang mereka butuhkan, mereka sampai menyebutkan di dalam salat-salat mereka meminta milha ajini, yakni garam untuk rotinya, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam salat meminta kepada Allah garam untuk roti yang akan dia makan. Segala kebutuhan kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu untuk memberikan kebutuhan tersebut sebagai rizki dan nikmat untuk kita semua. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk mendapatkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya tadi yang pertama kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepadanya untuk memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita semua. Dan di sana ada beberapa hal yang lain yang tentunya akan membuat Allah subhanahu wa ta'ala semakin senang memberikan rizki kepada hambanya. Di antaranya adalah seorang mengais rizki Allah subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa beriman dan bertakwa. Dengan senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan segala konsekuensi keimanan dan konsekuensi ketakwaan. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada komunitas masyarakat yang beriman dan bertakwa untuk Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada negeri mereka berkah dari langit dan bumi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyelisihi janjinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Dan seandainya penduduk desa, penduduk negeri itu mereka beriman dan bertakwa, niscaya akan kami bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Langit akan menurunkan hujannya, bumi akan menumbuhkan tetumbuhan-tetumbuhannya dan mengeluarkan segala kekayaan yang ada di dalam perutnya. Dengan syarat apa? Apabila penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan konsekuensi keimanan berupa tauhid dan ibadah-ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa dengan senantiasa meniti jalan kebenaran, bertakwa dengan senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, bertakwa dengan senantiasa berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala berjanji, wahai kaum muslimin, Allah akan bukakan berkah dari langit dan bumi, akan Allah jadikan penduduk negeri itu makmur, akan Allah jadikan penduduk negeri itu kaya, akan Allah jadikan penduduk negeri itu mandiri, tidak membutuhkan kepada yang lainnya karena berkah di negerinya sudah banyak. Dengan syarat apabila penduduk negerinya itu beriman dengan sebenar-benarnya iman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya ketakwaan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bukan iman yang diaku-aku, bukan takwa yang diaku-aku, bukan melakukan pembenahan-pembenahan yang diaku-aku, padahal itu adalah pengerusakan terhadap iman dan takwa. Bukan melakukan upaya-upaya yang dianggap akan memakmurkan negeri, ternyata itu malah menghancurkan negeri. Iman dan takwa telah disempurnakan penjelasannya di dalam syariat ini, di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Maka para penuntut ilmulah yang mereka memiliki andil besar, memiliki peran besar di dalam memberikan kemakmuran pada sebuah negeri, membukakan pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Para penuntut ilmu, orang-orang yang gemar mempelajari al-haq, gemar meningkatkan keimanan dan takwa mereka, merekalah yang punya andil besar untuk menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu berkahnya kepada penduduk negeri. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dengan melaksanakan salat 5 waktu, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar setiap kali ada kemungkaran diingkari dengan cara yang tepat, dengan cara yang hikmah. Tatkala ada kemakrufan yang berupaya untuk ditinggalkan, maka ada perintah untuk melakukan amar melakukan kemakrufan tersebut, melakukan amar ma'ruf dengan cara yang tepat, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang arogan, bukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang menyesatkan, bukan amar ma'ruf nahi mungkar yang justru akan mendatangkan kemungkaran dan kerusakan yang lebih besar dari islah pembenahan yang dimimpikan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebuah perkara yang mengkhawatirkan penduduk negeri, mengkhawatirkan ahlul haq, mengkhawatirkan ahlus sunnah wal jamaah, manakala ada kemungkaran-kemungkaran yang dilabeli sebagai sebuah kemakrufan, tidak diingkari, tidak diingatkan, ini kita sangat khawatir untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka dengan apa yang terjadi di negeri tersebut. Apabila kalian wahai kaum muslimin menginginkan keberkahan, menginginkan kemakmuran, menginginkan kemajuan terhadap negeri kalian, baca ayat ini, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, mari kita semua melakukan pembenahan terhadap negeri kita dari diri-diri kita sendiri dengan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Jangan sembrono, jangan serampangan ingin memakmurkan negeri, justru malah menyelisihi konsekuensi iman dan takwa. Itu akan mendatangkan lawan daripada kemakmuran. akan mendatangkan lawan daripada kekayaan, yaitu kemunduran dan kemiskinan pada sebuah negeri. Juga Allah tahan berkah-berkah dari langit dan bumi. Na'udzubillah. Iman dan takwa kunci dari keberkahan-keberkahan yang ada. Mari dalam rangka kita peduli terhadap diri kita, kebaikan keluarga kita, kita peduli terhadap kebaikan negeri kita, kita peduli terhadap kemajuan negeri kita, kita tingkatkan iman dan takwa yang ada pada hati-hati kita, dan kita tingkatkan iman dan takwa yang ada pada saudara-saudara kita dengan mengajak mereka untuk senantiasa kembali kepada Alkitab dan As-Sunnah, dan menjalankan solusi dari segala permasalahan dan problematika yang mereka hadapi, diambil solusinya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yang itu adalah konsekuensi daripada iman yang mereka ikrarkan dan takwa yang mereka aku. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama, mengais rizki Allah, meraih rizki dan nikmat yang banyak dari Allah dengan senantiasa menanamkan nilai-nilai iman dan takwa pada hati-hati kita. Kemudian yang kedua, hadirin rahimani wa rahimakumullah, adalah tentunya apabila seorang itu menginginkan rizki, di samping dia berdoa, beriman dan bertakwa, maka bukan artinya dia harus duduk begitu saja, tidak menjalankan sebab-sebab, tidak menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang akan memberikan peluang kepada dia untuk mendatangkan rizkinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan artinya, wah saya sudah beriman, saya sudah bertakwa, kemudian sudahlah saya duduk saja, rizki pasti datang. Bukan seperti itu. Engkau juga dituntut untuk berusaha. Engkau dituntut untuk menjalankan perkara-perkara yang akan mendatangkan peluang untukmu supaya mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan di dalam surat Al-Jum'ah untuk hamba-hamba Allah itu bertebaran di muka bumi mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa rizki. Untuk mendapatkan keutamaan dan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang utama modalnya adalah doa, iman dan takwa, juga diiringi dengan usaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam akhir-akhir surat Al-Jum'ah, "Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardh." Apabila salat telah ditegakkan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Silakan menyebar kalian di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa rizkinya. Yang sibuk dengan pertaniannya, sudah melaksanakan kewajiban salat, silakan kembali bertebaran di muka bumi. Sibuklah engkau dengan pertanianmu selama itu tidak melalaikanmu dari ibadah kepada Allah. Sudah melaksanakan kewajiban salat, sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain dari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan, bertebaran di muka bumi. Yang di kantor dengan kantornya, yang di pasar dengan pasarnya, yang di warung dengan warungnya, yang di toko dengan tokonya, yang di jalan juga dengan perjalanannya beserta kendaraan yang mengangkut apa yang mungkin mengangkut. Yang itu semua, hadirin, adalah upaya dan usaha bagi kita untuk mendapatkan peluang rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabtaghu min fadlillah, cari keutamaan Allah. Tapi ingat, Allah memberikan pesan pada akhir ayatnya, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Silakan bertebaran, silakan cari keutamaan Allah di muka bumi manapun yang kalian senangi. Akan tetapi, wadhkurullaha katsiran, ingat Allah dengan zikir yang banyak. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang banyak. Ingatlah Allah senantiasa, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan yang dilakukan, pekerjaan yang halal, dan tatkala melaksanakan pekerjaan senantiasa patuh terhadap peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan lisan ini basah dengan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sudah seperti ini adanya, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kesuksesan. Allah janjikan kalau anda wahai hamba Allah sudah bertebaran di muka bumi, berusaha mencari rizkinya dan banyak berzikir, la'allakum tuflihun, supaya kalian berhasil, supaya kalian sukses, supaya kalian maju. Begini caranya. Di samping doa, iman dan takwa, silakan cari tempat yang memungkinkan kalian mencari rizki Allah subhanahu wa ta'ala di sana. Cari tempatnya, silakan bertebaran di muka bumi, cari rizki Allah, zikir yang banyak. Insya Allah kalian akan mendapatkan falah, kalian akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Keberuntungan di dalam usaha kalian dan keberuntungan di akhirat dengan senantiasa mematuhi Allah dan Rasulnya dalam kegiatan-kegiatan duniawi. Setelah seorang berusaha, maka yang selanjutnya harus dia lakukan tatkala mengais rizki Allah subhanahu wa ta'ala adalah bertawakal. Adalah bertawakal. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan dalam ayatnya yang mulia, orang yang bertawakal yakni menggantungkan segala urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena usaha apapun, sebesar apapun, segetol apapun orang berusaha, tapi kalau tidak ada tawakalnya yang tentunya akan ada kaitannya dengan masalah iman dan takwa tadi. Tawakal ini ada kaitannya dengan iman dan takwa, justru kaitannya besar sekali. Nah, orang yang tidak bertawakal, justru Allah subhanahu wa ta'ala akan porak-porandakan urusannya. Tapi kalau orang yang bertawakal kepada Allah, dia berusaha, tapi hasilnya dia serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sekali ini Allah inginkan saya berhasil dengan usaha saya akan berhasil, yakin. Tapi seandainya Allah belum restui saya dengan usaha saya ini, segetol apapun saya berusaha, tapi Allah memandang saya belum layak dapat rizki itu, tidak ada yang bisa untuk memberikan rizki kepada saya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya harus tingkatkan lagi doa, iman dan takwa saya. Tawakal kepada Allah. Semisal ini Allah janjikan, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah akan menyampaikannya kepada urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah jadikan pada setiap sesuatu itu kadarnya. Perhatikan hadirin rahimani wa rahimakumullah, janji-janji Allah dalam ayat ini kepada orang yang bertawakal. Yang pertama, Allah akan mencukupi segala urusannya, Allah akan mencukupi segala kebutuhannya, Allah akan sampaikan orang yang bertawakal tadi kepada keinginannya. Namun Allah mengingatkan, Allah telah jadikan pada setiap sesuatu itu kadarnya. Allah yang paling paham, Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya yang maha luas, Allah subhanahu wa ta'ala yang kebijakannya ada di puncak, mengetahui si fulan berhak untuk mendapatkan kadar seberapa dengan usaha dan tawakalnya. Allah sayang dengan memberikan kadar yang semestinya kepada hamba tersebut. Si fulan dengan usaha dan tawakalnya diberikan kadar seberapa. Allah yang paling paham, Allah yang paling bijak dalam masalah ini. Sehingga kita tatkala membaca ayat ini, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, Allah telah jadikan pada setiap sesuatu itu kadarnya, kita tidak akan berputus asa dan kita tidak akan bersedih. Selama kita sudah berusaha, sebelumnya berdoa, iman dan takwa, berusaha dan bertawakal kepada Allah, kalau segini hasilnya, inilah kadar yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk saya, ini kebaikan untuk saya, ini maslahat untuk saya. Saya khawatir apabila Allah subhanahu wa ta'ala berikan yang lebih dari ini, justru saya nanti semakin jauh dari Allah. Yakin akan membuat seseorang tidak iri dengan si fulan. Sudah sama-sama usahanya, sama-sama tawakalnya mungkin di hati, tapi kok si fulan lebih untung daripada saya, si fulan lebih maju daripada saya, si fulan lebih berkembang usahanya dibandingkan saya. Ingat, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, Allah telah jadikan pada setiap sesuatu itu kadarnya. Rizki yang Allah berikan kepadamu adalah kadar yang cocok untukmu. Syukuri, Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan untukmu. Kadar yang diberikan oleh si fulan adalah kadar yang cocok untuknya. Si fulan, bersyukurlah kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akan semakin menambahkan untukmu rizkinya itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula, ayat ini sungguh luar biasa. Akan membuat kita tidak putus asa dengan usaha yang kita perbuat tadi. Tatkala bersaing, kita tidak akan berputus asa. Karena kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala telah jadikan rezeki-rezekinya pada setiap hamba-hambanya sesuai dengan kadarnya. Begitu pula tatkala kita berusaha di sini, gagal. Berusaha di situ, gagal. Berusaha di sini, gagal. Kesabaran akan muncul apabila kita punya i'tiqad kuat, kita punya keyakinan kuat bahwasanya yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada saya berupa kadar rizkinya adalah yang terbaik. Saya harus bersyukur dengan apa yang ada, saya harus qona'ah dengan apa yang ada. Inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai rizki yang sesuai kadar yang ia bijaksanakan untuk saya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini beberapa hal yang tercantum di dalam ayat supaya seseorang itu senantiasa mendapatkan rizki Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan barakallahu fikum karunia-karunia yang banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, sekali lagi saya ulangi, adalah doa. Doa yang tercantum dalam hadis ini dalilnya. Mintalah makanan kepadaku, aku akan berikan kepada kalian makanan. Mintalah pakaian kepadaku, aku akan berikan kepada kalian pakaian. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya, doa meminta rezeki ada dalam hadis yang ada bersama kita. Kemudian senantiasa beriman dan bertakwa. Kemudian berusaha dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan meyakini apa yang menjadi hasil dari upaya-upaya kita tadi adalah sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk kita. Allah bagikan rizkinya kepada hamba-hambanya sesuai kadar yang tepat untuk hamba tersebut. Ya, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga yang diberikan rizki lebih tidak takabur, tidak sombong, tidak merendahkan saudaranya yang lain karena tidak punya apa yang dia punya. Yang belum mendapatkan apa yang dia inginkan, bahkan menimpanya kemiskinan dan kefakiran, dia akan tabah, dia akan terus berusaha, dan dia akan terus semakin meningkatkan iman dan takwanya, dan terus menyadari bahwasanya apa yang Allah berikan kepada dia adalah kadar yang terbaik. Semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin meningkatkan iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini baru satu penggalan yang kita ambil ya. Satu penggalan lagi. Ada beberapa penggalan dalam hadis ini. Masih panjang. Kita baru ada di penggalan pembahasan yang ketiga dari hadis ini. InsyaAllah di pembahasan selanjutnya kita masuk dalam masalah. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat salah di malam dan siang hari. Aku, kata Allah, adalah Zat yang maha mengampuni dosa. Maka mintalah ampunan kepadaku. Niscaya akan aku ampuni kalian semuanya. Ini insyaAllah pembahasan kita di pekan depan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kami sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat kepada kami pribadi dan juga untuk jamaah sekalian. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.